Mitra bisnis, polisi akan mengubah peraturan tentang belok kiri dalam lalu lintas yang sebelumnya boleh langsung, tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tentang lalu lintas, belok kiri tidak bisa lagi langsung, tapi harus mengikuti lampu lalu lintas. Bagi para pelanggarnya akan dikenakan denda Rp250.000, tapi sanksi itu baru efektif berlaku mulai tahun depan. Aturan ini dilakukan untuk melindungi para pejalan kaki. Apalagi di kota besar, rendahnya disiplin para pengendara membuat kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas makin menjadi-jadi. Nah, untuk membahas hal ini, saya sudah tersambung dengan komedian Indro Warkop. Mas Indro, kemacetan dan minimnya rambu di jalan seolah menjadi masalah yang tak pernah terselesaikan. Bagaimana pandangan Anda? Itu sebetulnya tanggung jawab pemerintah, menyediakan sarana-prasarana infrastruktur untuk kepentingan rakyat banyak itu menjadi tanggung jawab pemerintah, full tanggung jawab pemerintah gitu ya. Tetapi ini entah bagaimana menjadi seolah-olah pemerintah menganggap itu hal yang tidak dalam prioritas kayak gitu. Harusnya diprioritaskan sekali. Bukan hanya karena bisa merenggut nyawa atau membuat kecelakaan, tapi itu adalah kewajiban mereka untuk memenuhi hak dari masyarakat memperoleh sebuah kenyamanan di jalan raya. Itu yang mereka nggak pernah sadari. Menurut Anda, sudah tepatkah berbagai kebijakan dalam menangani berbagai masalah lalu lintas? Kalau buat saya keadaan tidak jelas, sama sekali tidak jelas, keputusan tidak jelas. Saya mengatakan ini bukan berarti saya juga pintar memang. Mungkin saya orang bodoh justru, oleh karena itu menjadi saya tidak mengerti kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu yang mungkin terjadi. Selalu dari dulu itu hanya bermain dalam permainan kata-kata aja. Mas, banyak usulan untuk mengatasi kemacetan seperti pembatasan kendaraan dan sebagainya. Bagaimana menurut Anda? Ya, itu saya setuju sekali, amat sangat setuju, tetapi juga mungkin saya bukan mau membela diri, saya kepengen objektif. Kalau dikatakan itu penghematan, pemborosan, atau segala macam, saya harus katakan yang tidak menghemat mungkin pemakainya itu. Gitu. Tetapi secara kalau mau dikatakan secara global penghematan, apakah tidak kita pikirkan sama-sama bagaimana mengatasi kemacetan lalu lintas, yang itu benar-benar pemborosan dan pembuangan bahan bakar secara percuma yang mungkin mencapai triliunan dalam kurun waktu tertentu. Bensin itu terbuang percuma lebih kepada kemacetan lalu lintas yang mungkin secara praktis katakan begini. Misalnya sebuah kendaraan 1 liter bisa harusnya 10 km mempergunakan bahan bakar. Tetapi begitu macet dalam 1 liter mungkin cuma 2 km. Berarti ada pemborosan 0,8 yang tidak terpakai hanya untuk dibeli saja. Terbesar memang Jakarta. Dan mungkin barometernya Jakarta ya. Dan itu yang mungkin sama-sama harus kita pikirkan dalam hal ini mungkin pemerintah ya. Karena pemerintah sebagai regulator juga operator dari regulasi itu. Demikian Indro Warkop dan saya Rizal Andika.